Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrar bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna khayral haditsi kitabullah wa khayral hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله جماعة sekalian kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah kembali kita merasakan kenikmatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah walhamdulillah. Kemudian dilanjutkan dengan duduknya kita sejenak sembari menunggu datangnya waktu salat isya. Kita isi dengan bertafaqquh fiddin, mendalami agama Allah, saling mengingatkan dalam kebaikan yang kesemua ini kita harapkan memberikan kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pertemuan kita di malam hari ini, demikian pula malam-malam selanjutnya di hari Kamis, insyaallah taala akan membahas kitab yang berjudul Hilyatu Talibil Ilm, perhiasan penuntut ilmu. Jangan sekali-kali jamaah sekalian terbetik dalam pikiran kita, dalam pemahaman kita, bahwa yang namanya penuntut ilmu itu adalah mereka-mereka yang belajar di pondok pesantren, mereka-mereka yang kesehariannya nyantri, belajar di ma'had-ma'had ilmiah. Kita semuanya adalah para penuntut ilmu. Itu yang harus kita camkan baik-baik. Kita semuanya, tua, muda, harus mengambil bagian untuk menimba, memperdalam ilmu agama. Kita semuanya harus terus membangkitkan semangat kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua adalah para penuntut ilmu, tua muda, perempuan, laki-laki, semua dari kita harus membekali diri kita dengan ilmu agama, karena disitulah letak keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhiratnya kita. Kata para ulama, ya, talabul ilm wasilatun ila kulli fadilah. Belajar menuntut ilmu itu adalah sarana untuk meraih segala macam kebaikan. Diingat-ingat ini jamaah sekalian. Menuntut ilmu, belajar agama merupakan sarana untuk bisa meraih segala macam kebaikan dunia dan akhirat. Coba tanyakan diri kita jamaah sekalian, bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan yang mencocoki tata cara yang telah dibimbingkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita enggak belajar? Coba gimana tuh? Iya kan? Logika simpelnya demikian. Gimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar kalau kita enggak belajar? Bukankah demikian jamaah sekalian? Gimana mungkin kita bisa membangun kehidupan yang harmonis dengan istri kita, keluarga kita, kalau tidak dibekali dengan ilmu agama? Bagaimana mungkin bisa kita menjalin hubungan yang harmonis dengan teman-teman kita kalau bukan dengan bekal ilmu agama? Demikian seterusnya. Kita butuh terhadap ilmu agama tersebut, dan ilmu agama ini akan semakin elok, akan semakin indah jika dihiasi dengan akhlak-akhlak dan adab yang mulia. Makanya penting, penting bagi kita semuanya, terlebih khusus para penuntut ilmu, untuk menghiasi dirinya dengan akhlak dan adab penuntut ilmu. Perhiasan penuntut ilmu itu tidak lain dan tidak bukan adalah adab dan akhlak. Bagaimanapun ilmu yang dia miliki, bagaimanapun tingginya dan banyaknya hafalan dia, kalau dia tidak menghiasi dengan akhlak dan adab yang mulia, maka sungguh tidak akan memberikan kemanfaatan untuk dirinya dan orang lain. Makanya sekali lagi jemaah sekalian, apa yang berada di hadapan kita dari kitab Hilya Talibil Ilmi ini mudah-mudahan bisa memberikan bekal untuk kita semuanya di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kitab yang insyaallah ta'ala bermanfaat untuk kita semuanya, kitab yang dikarang oleh Syekh Bakar Ibn Abdillah Abu Zaid alaih rahmatullah. Beliau lahir pada tahun 1365 Hijriah di kota Najd. Beliau pernah bersimpuh belajar ketika itu di kota Mekah di hadapan Syekh Ibn Baz alaih rahmatullah. Ya. Di saat itu beliau membaca di hadapan Syekh Ibn Baz Kitabul Hajj dari kitab Al-Muntaqa karangan Al-Majid Ibn Taimiyah, kakek dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaih rahmatullah, pada tahun 1385 di Masjidil Haram. Kemudian setelah itu di kota Madinah beliau pun kembali belajar di hadapan Syekh Ibnu Baz dalam kitab Fathul Bari, demikian pula kitab Bulughul Maram dan beberapa kitab-kitab tipis dalam permasalahan fikih, tauhid dan lain-lain sebagainya. Beliau bersimpuh di hadapan Syekh Ibnu Baz kurang lebih 2 tahun. Ya, kemudian pula pernah belajar bersimpuh di hadapan Syekh Sulaiman Ibn Abdurrahman Ibn Hamdan. Demikian pula beliau pernah belajar di hadapan Syekh Muhammad Amin Al-Ashinqiti alaih rahmatullah, pengarang kitab Adwa'ul Bayan, tafsir Al-Quran Bil-Quran. Pengarang beliau, pengarangnya bernama Syekh Muhammad Amin Ash-Shinqiti alaih rahmatullah. Beliau bersimpuh di hadapan Syekh Muhammad Al-Amin Ash-Shinqiti alaih rahmatullah sekitar 10 tahun. Ya. Beliau juga dalam kehidupannya pernah mengajar di Masjid Nabawi pada tahun 1390 Hijriah sampai 1400 Hijriah. Demikian biografi singkat dari Syekh Bakar Ibn Abdillah Abu Zaid alaih rahmatullah. Dan jamaah sekalian, kita akan masuk dari kitab ini, kitab yang dikarang oleh Syekh Bakar Ibn Abdillah Abu Zaid alaih rahmatullah. Kitab ini berisi 7 pembahasan, ya, ada sekitar 7 pembahasan yang akan kita lewati satu persatu insyaallah ta'ala, yang berisikan tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Penting untuk kita pelajari, ya, bagaimana kita berinteraksi dengan syekhnya kita, dengan ustadznya kita, dengan gurunya kita. Demikian pula akan dibahas dan berlalu bersama kita insyaallah ta'ala adab berteman, adab bagaimana ketika belajar dan menuntut ilmu. Kemudian akan dibahas pula tentang at-tahalli bil amal, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian di pembahasan yang terakhir akan disebutkan tentang al-mahadhir, perkara-perkara yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Kita masuk jemaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keberkahan dari apa yang kita pelajari insyaallah ta'ala. Kata beliau, kata Syekh Bakar Ibn Abdillah Abu Zaid, al-faslul awwal, pembahasan yang pertama, adabut talib fi nafsihi, adab perangai seorang penuntut ilmu yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Berkaitan dengan penuntut ilmu ini terhadap dirinya sendiri, bagaimana sih adab dia, bagaimana sih adab dia sesungguhnya ketika belajar. Kata beliau, yang pertama, al-ilmu ibadatun, ilmu itu adalah ibadah. Subhanallah, ya, yeah. Singkat padat, al-ilmu ibadatun, ilmu itu adalah ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Kata beliau, aslul usul fi hadhil hilyah bal walikulli amrin matlubin ilmuka bi annal ilmah ibadatun. Qala ba'dul ulama, al-ilmu salatus sir wa ibadatul qalbi. Pokok pangkal adab dalam menuntut ilmu, bahkan dalam semua perkara yang diperintahkan, semua perkara yang diinginkan adalah pengetahuan kamu, pemahaman kamu bahwa ilmu itu adalah ibadah, bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Itu jemaah sekalian, kita sadarkan diri kita, kita hadirkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam keyakinan kita, bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu dong yang harus kita tanamkan dalam dirinya kita, seluruhnya kita, kaum muslimin dan muslimat, yang muda maupun yang tua, yang sudah berkeluarga maupun yang masih bujangan, hadirkan ini, bahwa ilmu itu adalah ibadah, belajar itu adalah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang pernyataan Syekh bahwa ilmu itu adalah ibadah, belajar itu adalah ibadah, itu perkara yang tidak diragukan lagi. Bahkan kata para ulama, termasuk dari semulia-mulia ibadah adalah menuntut ilmu agama. Bagaimana tidak jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan menuntut ilmu agama itu, bertafaqquh fiddin itu, sebagai bagian dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah sangat jelas dan gamblang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 122. Inilah yang disebutkan oleh para ulama, ayat ini yang akan kita bacakan merupakan pondasi yang kuat yang menunjukkan wajibnya bagi kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi hujjah kita untuk kita jadikan alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bermalas-malasan mempelajari agama Allah. Kira-kira apa alasannya kita? Gak ada, gak ada. Semuanya telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita terus memupuk semangat kita itu untuk mempelajari agama Allah Rabbul Alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah." Gak pantas bagi seluruh kaum mukminin untuk keluar berjihad, berperang di medan pertempuran. Subhanallah. Tidak seharusnya kaum mukminin semuanya keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir. Sekiranya ada setiap kelompok dari mereka itu yang bertafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian orang-orang yang belajar tersebut, mendalami agama tersebut, mengajarkan kepada orang-orang yang akan balik setelah usai berperang melawan orang-orang kafir. Subhanallah. Ini sudah jelas sekali. Ya, enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk tidak keluar berperang kecuali didapatkan hukum yang sama. Hukum yang sama tidak akan mungkin bisa menggugurkan kewajiban berjihad tersebut kecuali hukumnya sama. Allah sebutkan enggak semuanya harus keluar, harus ada yang belajar. Maka dari situlah para ulama juga menerangkan bahwa tegaknya Islam ini, menyebarnya agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan dua cara. Yang pertama al-qitan, perang dengan senjata, dan yang kedua al-bayan, dengan ilmu. Dengan ilmu akan tegak dan tersebar agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan apa? Ilmu. Ya. Ketika ada orang yang menyebarkan syubhat, ketika ada orang yang menyimpang kemudian menyebarkan syubhat-syubhatnya, kerancuan-kerancuannya terhadap agama ini, ya enggak mungkin kitab ini bisa ngomong, enggak mungkin. Enggak akan mungkin kitab-kitabnya para ulama tersebut kemudian berbicara, membantah mereka, enggak mungkin. Tapi apa? Harus ada yang mempelajarinya. Harus ada yang membacanya untuk mematahkan penyimpangan-penyimpangan mereka. Dengan itulah agama Allah Subhanahu wa taala akan tegak di muka bumi ini. Kemudian demikian pula apa yang disebutkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Sering nih, mungkin selalu terlalu sering kita mendengarkan hadis ini jamaah sekalian. Kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan hamba tersebut dalam urusan agamanya. Ini hadis luar biasa. Ya. Kata Nabi, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, kebaikan dunia dan akhirat. Bagaimana cirinya? Bagaimana sih alamatnya untuk kita mengetahui bahwa Allah itu cinta kebaikan untuk hamba tersebut? Salah satu indikasinya adalah apa yang disebutkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Allah Rabbul Alamin akan pahamkan hamba tersebut dalam urusan agamanya. Itulah salah satu tanda dan indikasi bahwa Allah cinta, bahwa Allah inginkan kebaikan untuk hamba tersebut. Makanya rugi kita. Rugi kita jamaah sekalian, rugi kita semuanya. Kalau sampai kita tidak paham terhadap urusan agamanya kita, rugi kita, rugi betul. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuk kita. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah ketika menjabarkan hadis ini, beliau mengatakan mafhum mukhalafah, pengertian kebalikan dari hadis ini. Tadi kan Nabi katakan, ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikan yang diambil dari hadis tersebut. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, orang-orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, naudzubillah, kata beliau, pengertian kebalikan dari hadis tersebut, orang-orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Rabbul Alamin, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pahamkan hamba tersebut dalam urusan agamanya. Naudzubillah. Kita berlindung diri dari golongan tersebut jemaah sekalian. Makanya jangan pernah rela, jangan pernah mau diri kita berada dalam kejahilan, kebodohan dalam urusan agamanya kita. Untuk ilmu-ilmu dunia, semisal kimia, fisika, matematika, bahasa Inggris dan lain-lain sebagainya, kalau kita enggak paham, ya tidak akan memberikan mudarat untuk urusan akhiratnya kita. Tapi kalau kita enggak paham urusan agamanya kita, naudzubillah. Kan enggak mungkin jamaah sekalian. Setiap ada permasalahan, setiap ada problem, kita menggantungkan diri kita dengan apa? dengan ustaz. Ya. Akhirnya membuat kita malas untuk belajar. Dikit-dikit, ah gampang, nanti kan tanya ustaznya. Loh kok kita enggak mau bekali dirinya kita dengan ilmu agama? Belajar kita, belajar terus, pupuk semangatnya kita. Jangan rela untuk menjadikan dirinya kita buta terhadap perkara-perkara agama. Ya, lain halnya nantinya kalau kita sudah belajar, belajar, ya. Kemudian ada perkara yang tidak kita ketahui, tanyakan kepada orang-orang yang memahaminya. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada orang-orang yang berilmu, kepada orang-orang yang mengetahui. Jika kalian tidak memahami perkara tersebut. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita melihat dan mendapati dirinya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Allah, maka ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala kemudian memudahkan kita untuk mendalami agamanya, memberikan kita kesempatan untuk memahami agamanya, maka ini adalah nikmat yang harus kita jaga. Nikmat yang harus kita jaga. Selalu kita belajar. Selalu kita belajar selama masih ada orang yang mau mengajari kita. Bahaya nanti kalau enggak ada lagi orang yang mau mengajari kita. Artinya apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan para ulama, Allah mewafatkan dan mencabut nyawa orang-orang yang berilmu, kemana lagi kita harus belajar? Kemana lagi kita harus menanyakan perkara-perkara yang tidak kita ketahui? Ya. Ini yang harus kita pahami. Makanya dinukilkan dari sebagian ucapan para ulama, ya, kata mereka, manazalu natlubul ilma ma wajadana man yu'allimuna. Kami akan terus semangat, kami akan terus berupaya untuk menuntut ilmu agama Allah. Kami akan terus semangat untuk belajar selama ada orang yang mau mengajari kami, membimbing kami. Subhanallah. Itu kalau enggak salah ucapannya Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah, yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam kitab beliau Hilyatul Auliya. Subhanallah. Jadi kesempatan jemaah sekalian, ketika ada orang-orang yang mau membimbing kita, yang mau mengajari kita, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan kesempatan tersebut. Sekali lagi, jika kita mendapati kesempatan untuk belajar dan mendalami agama Allah, maka dijaga kenikmatan tersebut, dan semoga itu merupakan tanda dan alamat bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk diri kita. Karena ilmu itu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyatuhu. Ilmu itu, ilmu agama, belajar itu tidak ada yang bisa menandinginya sesuatu apapun. Ya. Belajar itu merupakan ibadah yang mulia jemaah sekalian. Bahkan semulia-mulia ibadah kata para ulama setelah ibadah-ibadah yang bersifat wajib. Kenapa? Karena belajar itu, ya, manfaatnya mutaaddiyah. Akan memberikan kebaikan untuk orang lain. Belajar itu manfaatnya bukan untuk kita saja, tapi bisa dirasakan juga oleh orang lain. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sedekah, ya, kita sendiri yang merasakan kemanfaatannya, pahalanya untuk kita. Solat, puasa demikian pula, haji demikian pula, dan ibadah-ibadah yang berbeda dengan ibadah yang satu ini, menuntut ilmu agama, kebaikannya untuk kita, untuk orang lain, istri kita, anak kita, tetangga kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negaranya kita, bahkan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Itulah kemuliaan dari ilmu agama ini. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ilmu itu tidak ada sesuatu yang bisa menandingi kemuliaannya bagi orang-orang yang benar dan lurus niatnya. Ini nih, ya. Kemudian ditanyakan kepada dia, wa kaifa tasihun niyyah? Ya Aba Abdillah, bagaimana sih bisa kemudian dikatakan bahwa seseorang itu niatnya bagus ketika menuntut ilmu agama? Gimana bisa menjadikan diri kita itu benar niatnya ketika datang dalam majelis ilmu seperti sekarang ini, duduk di pondok-pondok pesantren? Gimana agar kita bisa masuk dalam kategori orang-orang yang lurus niatnya ketika belajar ilmu agama? Kata Imam Ahmad rahimahullah, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Hendaknya ketika dia belajar tersebut, hendaknya ketika dia keluar dari rumahnya menuntut ilmu agama Allah, ke pesantren, ke ma'had, kemanapun, ke masjid-masjid untuk menghadiri kajian-kajian ilmiah, majelis-majelis ta'lim, ketika dia keluar dari rumahnya tersebut, ketika dia berangkat tersebut menuntut ilmu agama, yanwi raf'al jahli an nafsi, hendaknya dia niatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Kita semuanya bodoh, jamaah sekalian. Oleh sebab itu kita harus belajar. Kita harus belajar. Ya, kita niatkan. Kita niatkan agar kesemuanya itu bernilai pahala di sisi Allah. Jangan belajar untuk menjadi orang yang pandai berdebat. Na'udzubillah. Jangan belajar agar kemudian bisa tampil di hadapan orang, agar pandangan manusia tertuju padanya. Niatan-niatan yang rusak dan jelek. Jangan pula ketika belajar dalam rangka untuk mendapatkan jabatan, pangkat, dan kedudukan, ataukah segumpah dari kenikmatan dunia, na'udzubillah. Terlalu rendah semuanya itu, jamaah sekalian. Terlalu rendah demi Allah Rabbul Alamin. Dibandingkan apa yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan ilmu itu jangan kita rusak dengan niatan-niatan yang rendah, busuk dan jelek. Jangan kotori kemuliaan ilmu tersebut. Niatkan raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi. Kita niatkan ketika belajar tersebut, kita niatkan untuk kita bersabar menghadiri majelis-majelis ilmu tersebut untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Niatkan untuk kita dakwakan, ajarkan ilmu tersebut kepada istri kita, anak-anak kita. Mereka orang yang paling pertama yang harus kita ajari. Ya, kita bimbing mereka dengan ilmu agama. Orang tuanya kita, adiknya kita, keluarganya kita, pamannya kita, bibinya kita, dan seterusnya dari karib kerabatnya kita. Kita ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain agar mereka kemudian bisa mengangkat pula kebodohan yang ada pada diri mereka. Kemudian akan kita sebutkan pula, jemaah sekalian, apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, bima yakunul ikhlasu fi talabil ilm. Bagaimana bentuk keikhlasan seorang ketika menuntut ilmu agama, dan insyaallah taala kita akan paparkan perkara tersebut di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum. Allah yahfadzukum jami'an.